لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita masih membaca nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri yang sangat panjang. Nasihatnya ada 6 halaman. Beliau mengatakan, وَنْصَحْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِذَا سَعَلَكَ فِي أَمْرِ دِينِ. Berikanlah nasihat kepada setiap mukmin ketika dia bertanya kepadamu tentang urusan agamanya. وَلَا تَكْتُمَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّصِحَةِ شَيْئًا. Dan jangan sampai kamu menyembunyikan nasihat sedikit pun. إِذَا شَوَرَكَ فِي مَا كَانَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا. Ketika dia mengajakmu untuk bermusyawarah terkait masalah yang diridai oleh Allah. Wa iyyaka an takhuna mu'minan. Hati-hati jangan sampai kalian mengkhianati orang yang beriman. Faman khana mu'minan faqad khana Allah wa rasulah. Karena siapa yang berkhianat kepada orang mukmin berarti dia mengkhianati Allah dan rasulnya. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan menipu orang yang beriman, namun pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wa idza ahbabta akhaka fillahi fabdhul lahu nafsaka wa malak. Dan ketika engkau mencintai saudaramu karena Allah, maka berikanlah jiwamu dan hartamu. Wa iyyaka wal khusumati wal jidala wal mira'a. Hindari perdebatan perdebatan dalam masalah agama. Fa innaka tasiru dzuluman, karena kamu pasti akan menjadi orang yang zalim, khawanan athima, yang suka berbuat dosa. Wa 'alaika bis-sabri fil mawatin kulliha. Wajib bagimu untuk bersabar dalam setiap keadaan. Fa innas sabra yajurru ilal birri wal birru yajurru ilal jannah. Karena sabar itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Dan orang bisa jujur ketika dia bersabar. Kalau dia tidak bersabar maka dia tidak akan jujur. Wa iyyaka wal hiddata wal ghadaba. Dan hindari sikap keras. Al hiddah bimana al quwwah. Maksudnya adalah sikap keras dan suka marah. Fa innahuma yajurrani ilal fujur. Karena keduanya mengantarkan kepada tindakan fajir. Suka melanggar hak orang lain. Wal fujuru yajuru ilan nar. Dan tindakan fajir, perbuatan maksiat mengantarkan seseorang kepada neraka. Wala tumariyanna aliman fayumqituka. Jangan kamu berdebat dengan seorang ulama sehingga dia akan membencimu. Wa innal ikhtilafa ilal ulama'i rahmatun wal inqita'u anhum sakhatur rahman. Dan sesungguhnya al ikhtilaf ilal ulama', mengembalikan perbedaan kepada ulama' adalah rahmat, dan memutus hubungan dari mereka adalah kemurkaan Allah. Fa innal ulama'a khazanul anbiya'. Karena ulama' adalah peninggalan para nabi. Wa ashabu mawarithihim, dan orang yang mendapatkan warisan dari para nabi. Wa alayka bizzuhdi yubassirukallahu auratid dunya. Milikilah sifat zuhud maka Allah akan menampakkan kepadamu auratnya dunia. Wa alayka bil wara'i yukhaffifullahu hisaba. Wajib bagimu untuk bersikap wara', Allah akan meringankan hisabmu. Dan wara' maknanya adalah tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Menghindari sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan bagi akhirat. Itu makna apa? Al-wara'. Tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. menghindari sesuatu yang ditakutkan berbahaya bagi akhirat. Wada' kathiran mimma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan banyak hal yang membuat kamu ragu kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Takun saliman, maka kamu akan menjadi orang yang selamat. Da'ma yaribuka yuribuka. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan beralihlah kepada yang tidak meragukan. Dan itulah teori wara'. Fama ashala minal wara'. Sesuatu yang sangat mudah teorinya dalam masalah wara', da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Dan para asatidah yang mereka mengajar fikih muamalah selalu mengajak manusia dengan teori ini. Tidak perlu rumit-rumit membahas tentang masalah fikih yang didetailkan kasusnya. Sudah, kalau ragu tinggalkan, selesai. Karena syubhat itu ditinggalkan bukan dicari pembenaran. Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antaranya ada perkara syubhat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perkara syubhat itu dihindari, bukan didekati. Sebagian besar permasalahan kaum muslimin dalam masalah muamalah adalah di perkara syubhat. Kalau dia pakai prinsip seperti ini, insyaallah sangat mudah, tinggalkan syubhat, selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki para hambanya. Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Wadfa'i syakka bil yakin. Yaslamu laka dinuka. Tolaklah keraguan dengan keyakinan, maka agamamu akan selamat untukmu. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Takun habiballah wa abghad al fasikin tutridu bihi syayatin. Lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar, karena kamu akan menjadi orang yang dicintai Allah dan manusia yang paling dibenci orang fasik, serta tutridu bihi syayatin, dengan ini kamu bisa mengusir setan. Dan ini berat, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kelebihan para ulama ketika disebutkan biografinya, di antaranya adalah la yakhafu laumata laim. Ada orang yang dia punya karakter enggak khawatir dicela. Karena dia termasuk orang yang aktif dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan masing-masing ulama punya kekuatan yang berbeda-beda dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Kata Sufyan, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebab dicintai Allah dan sebab dibencinya orang fasik, serta bisa mengusir setan. Wa aqillal faraha wadh-dhahaka bima tusibu minad dunya tazdad quwwatan 'indallah. Tazdad quwwatun 'indallah. Dan jangan terlalu bangga, banyak ketawa terkait dunia yang kamu dapatkan, maka kamu akan mendapatkan kelebihan kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal li akhiratika yakuffakallahu amra dunyaka. Bersemangatlah untuk beramal bagi akhiratmu, maka Allah taala akan mencukupimu urusan duniamu. Wa ahsin sariratak yuhsinullahu ala niyatak. Perbaiki sikapmu ketika kesendirian. Perbaiki batinmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki lahiriahmu. Wa ahsin sariratak yuhsinullahu ala niyatak. perbaiki batinmu, Allah akan memperbaiki lahiriahmu. Wa baki ala khati'atika takun min ahli rafiqil a'la. Tangisi setiap dosamu, maka kamu akan menjadi orang yang ahlu rafiqil a'la. Ahlu rafiqil a'la berarti dia orang yang dekat dengan malaikat. Ar-rafiqul a'la maknanya adalah malaikat, malaikat-malaikat yang mulia. Wala takun ghafilan fa innahu laysa yughfalu anka. Jangan menjadi orang yang lalai karena tidak ada perbuatanmu yang dilalaikan. Semuanya tercatat. Semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Wa anna lillahi 'alaika huquqan wa syurutan katsira. Dan Allah punya kewajiban yang menjadi, Allah punya hak yang menjadi kewajibanmu, dan ada syarat yang banyak sekali yang menjadi kewajibanmu yang harus kamu penuhi. Yang bagilaha antu addiyaha, yang wajib untuk kamu laksanakan. Syarat maksudnya di sini apa? Kesepakatan. Allah mengambil janji dari para hambanya, dan itu kewajiban yang harus kita tunaikan. Wala takunanna ghafilan anha, dan jangan sampai kamu lalai dengan kesepakatan itu dan kewajiban itu. Fa innahu laysa yughfalu anka, karena sekali lagi tidak ada perbuatanmu yang dilalaikan. Wa anta muhasabun biha yaumal qiyamah, dan engkau pasti akan dihisab dari perbuatanmu kelak di hari kiamat. Wa idza aradta amran min umuri dunya fa alayka bitu'dah fa in ra'aitahu muwafiqan li amri akhiratika fakhudhu. Dan jika engkau menghendaki perkara dunia, maka wajib bagimu untuk berpikir lebih dalam. Jika kamu lihat itu sesuai dengan urusan akhiratmu, fakhudhu, maka silakan ambil. Atu'da itu sikap yang tidak buru-buru. Wa illa faqif anhu hatta yandura ila man akhadahu kaifa amaluhu fiha wa kaifa najaa minha. Jika tidak, maka faqif anhu, berhentilah sampai kamu melihat orang yang pernah mengambilnya. Kemudian lihat bagaimana amalnya dan apakah dia selamat ataukah tidak. Ada satu peluang, kemudian kita pertimbangkan. Ini lanjut atau tidak. Maka ketika kita enggak tahu ini baik atau tidak, lihat orang yang pernah mengambilnya. Orang yang pernah mengambilnya, kita bisa menilai dari sisi amal dan bagaimana kondisi keselamatannya, sehingga orang ini dijadikan sebagai i'tibar. Was'alillah al-afiyah, dan mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan, baik dari musibah dunia maupun musibah akhirat. Karena kita minta kepada Allah al-afiyah fit dunya wal akhirah. Dan Nabi SAW mohon kepada Allah, kalaupun musibah di dunia tidak bisa dihindarkan, minimal beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah dalam masalah akhirat, musibah agama. Maka beliau bermohon kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami ya Allah adalah musibah yang menimpa agama kami. Wa idza hamamta bi amrin min umuril akhirah fashammir ilaiha wa asri min qabli ayyahula bainahu wa bainaka syaitan. Dan jika kamu hendak melakukan perbuat atau mengendaki urusan akhirat, fashammir ilaiha, maka bergegaslah untuk melaksanakannya. Wa asri, dan segera sebelum setan menghalangimu dengan urusan dan keinginan akhiratmu. Wala takunanna ukulan la ta'mal biqadri ma ta'kulu fa innahu yukrahu dhalika. Allah alam. Ma makna ukulan? Ini belum sampai sini. Bimana kasirul akli, jangan menjadi orang yang banyak makan. Wala takunanna ukulan la ta'mal biqadri ma ta'kulu fa innahu yukrahu dhalika. Jangan kamu banyak makan yang tidak bekerja, kemudian kamu tidak bekerja sebatas apa yang kamu makan, karena ini dibenci. Wala ta'kul bighairi niyatin wala bighairi syahwatin. Jangan makan tanpa niat dan jangan makan tanpa syahwat. Apa makna? Makan tanpa niat berarti ketika dia makan tidak ada keinginan untuk menjadikan aktivitas makannya dalam rangka membantu kegiatan akhirat, agar dia bisa memiliki kekuatan untuk beramal soleh, atau agar dia bisa punya kekuatan untuk melakukan ibadah. Dan makan tanpa syahwat, makan tanpa syahwat, makan dalam kondisi tidak ada selera. Dia sudah kenyang, tapi masih diisi. Maka nanti yang terjadi hanya memenuhi perut saja, tapi tidak ada nilainya. Dan inilah dua tujuan makan. Pertama, makan dengan niat, dan yang kedua makan karena syahwat. Mungkin saya pengen ini, kapan ya bisa ketemu makanan ini. Kemudian satu ketika kita mendapatkannya, maka kita makan apa yang kita inginkan, lama sekali kita inginkan, itu makan dengan syahwat. Wala tahshuwanna batnaka fataqa'u jifatan la tazkurullaha. Dan jangan kamu penuhi perutmu sehingga kamu menjadi bangkai yang tidak pernah mengingat Allah. Karena orang yang tidak pernah zikrullah itu seperti mayyit. Mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang melakukan zikrullah dengan orang yang tidak pernah melakukan zikrullah seperti orang yang hidup dan bangkai. Wa aktsir minal hammi wal hazan fa inna aktsara ma yajidul mu'min fi kitabihi minal hasanati al hammu wal hazanu. Jadilah orang yang sering bingung dan sedih, karena amal saleh dalam catatan orang yang beriman yang paling banyak adalah bingung dan sedih, menurut perkataan Jawa Sufyan ats-Tsauri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Apabila seorang mukmin dia menghadapi ujian, capek, sakit, bingung, sedih, resah, termasuk gangguan apapun, bahkan sampai duri yang menancap pada dirinya, Allah jadikan sebagai kafarah dosanya. Dan kata Sofyan, paling banyak yang dialami oleh mukmin adalah alham wal hazan. Wallahu alam alham wal hazan dalam masalah apa, tapi ini ternyata menjadi catatan amal paling banyak yang dimiliki oleh seorang mukmin. Tapi bukan maksud beliau mengajarkan untuk banyak utang, ya. Wa iyyaka wattama'a fima fi aidin nas fa inna at-tama'a halakuddin. Waspadailah tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, karena tamak adalah kebinasaan agama. Wa iyyaka warghbata fa innar raghbata tuqsil qalba. Hati-hati dengan ar-raghbah, terlalu berharap. Karena terlalu berharap itu bisa mengeraskan hati. Wa iyyaka wal hirsu 'ala ad-dunya. Dan waspada dengan terlalu bernafsu terhadap dunia. Fa innal hirsa mimma yafdahun nasa yaumal qiyamah. Karena al-hirs, semangat terhadap dunia, ini diantara yang mempermalukan manusia ketika di hari kiamat. Wa kun tahiral qalbi naqiyal jasadi minad dhunubi wal khataya naqiyal yadaini minal madhalimi salimal qalbi minal ghisyi wal makri wal khiyanati khalil batani minal haram. Jadilah orang yang punya karakter berikut: hati yang suci, jasad yang bersih dari dosa dan maksiat, tangan yang bersih dari kezaliman, hati yang bersih dari penipuan, makar, khianat, sedangkan perutnya bersih dari sesuatu yang haram. Fa innahu la yadkhulul jannata lahmun nabatun min suhtin. Karena daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram tidak akan masuk surga. Kufa basaraka 'anil nas wa la tamshiyanna bi ghairi haja. Tahan pandanganmu dari orang lain, jangan banyak melihat orang. Dan jangan sampai kamu keluar rumah tanpa kebutuhan, jangan suka jalan-jalan tanpa kebutuhan. Wa la takallamanna bi ghairi hikamin. Dan jangan bicara tanpa hikmah. Hikmah bisa bermakna ilmu, bisa juga bermakna manfaat atau faedah yang memberikan bagi, yang memberikan manfaat bagi yang lain. Wala tubtish yadaka ila ma laysa laka. Dan jangan julurkan tanganmu untuk mengambil apa yang bukan milikmu. Wa kun khaifan hazinan lima baqiya min umrika la tadri ma yuhdithu bihi min amri dini. Jadilah kamu manusia yang hazinan, yang selalu takut, selalu sedih dengan sisa umurmu, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan agamamu di akhir hayatmu. Wa iyyaka antali nafsaka minal amanati syai'an. Dan hindari dirimu berpaling dari amanah sedikit pun. Wa kaifa taliha wa qad sammaka Allahu zaluman jahula. Bagaimana mungkin kalian akan, jiwamu akan berpaling darinya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutmu dengan zaluman jahula. Orang yang suka zalim, suka dan bertindak bodoh. Walla yalli taliha. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada umat manusia yang ini tidak mampu ditanggung oleh langit, bumi dan gunung. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan. Aku pernah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung, dan mereka semuanya tidak mau untuk menerimanya karena mereka ketakutan. Wa hamalah al-insan, kemudian amanah ini dipegang oleh manusia. Wa kana al-insanu dzaluman jahula. Nah, jangan sampai kita lalai dari amanah ini karena Allah sebut diri kita adalah orang yang suka berbuat zalim dan orang yang bodoh. Abuka Adamu lam yabqa fiha walam yastakmil yawma himliha hatta waqa'a fil khati'ati. Bapakmu Adam, dia tidak bisa bertahan di surga dan dia tidak bisa menyempurnakan hari yawma himliha, hari ketika dia dikasih beban. Hatta waqa'a, bebannya apa? Tidak boleh mendekati pohon larangan sampai dia terjerumus dalam kesalahan. Akilil asrah, kurangi yang namanya maksiat. Al-atharah dosa ya. Atau bisa juga maknanya di sini aqilil athrah, maafkan kesalahan. Waqbil ma'dzirata, terimalah permintaan maaf. Waghfir adz-dzamba, dan maafkan orang yang berbuat dosa kepadamu. Aqil, aqala yukilu, ada istilah iqalah. Man aqala musliman aqalahullahu athratahu yaumal qiyamah. Hadis riwayat Abu Dawud. Siapa yang menerima iqalah, pengembalian barang tanpa alasan. Kalau pembatalan transaksi dengan alasan namanya hak khiyar. Kalau pengembalian barang atau pembatalan transaksi tanpa alasan namanya iqalah. Aqil, maknanya di sini adalah terimalah kesalahan orang lain. Waqbil ma'dzirata, dan terima permohonan maaf orang lain dan ampuni kesalahannya. Kun mimman yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Jadilah orang yang kehadirannya diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Orang ini ketika datang ke sini enggak bakalan ada orang yang seuzon. Sehingga kita mau naruh HP, mau naruh duit, mau naruh apapun, orang ini tidak akan bertindak jahat kepada kita. Itu orang yang diharapkan kebaikannya. Bahkan dia bisa melindungi. Nah, nanti kalau ada yang ganggu, dia melindungi. Dia dikasih duit, amanah. Dia dipegangi apapun, amanah. Berarti dia yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Ada orang yang ketika berada di tempat kita, begitu dia hadir, kita waspada. Wah, jangan-jangan nanti kalau saya ke toilet, ada yang hilang. Atau jangan-jangan nanti apa ya diperhatikan, terus nanti dia omongkan ke orang lain. Maka orang ini la yu'manu syarruhu wa la yurja khairuhu. Dan ini prinsip penting ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan termasuk syarrun nas yaumal qiyamah, manusia yang paling jahat kelak di hari kiamat adalah orang yang dihindari orang lain. Yukhsha syarruhu, karena dikhawatirkan kejahatannya menimpa dirinya. Kenapa kamu enggak mau dekat dengan itu? Wah, dia kalau didekati bahaya. Punya potensi bahaya sehingga orang lain itu takut dengannya. Kalau sampai itu terjadi pada diri seseorang, bahkan pada profesi tertentu misalnya. Ada profesi yang dia ditakuti masyarakat. Nah, itu bisa berbahaya. Kesan itu harus dihilangkan. La tubghid ahadan mimman yuti'u Allah. Jangan membenci seorang pun yang taat kepada Allah. Kun rahiman lil 'ammati wal khassah. Jadilah orang yang belas kasihan kepada masyarakat umum dan orang yang dekat dengan kita. Wala taqta' rahimak. Jangan putus rahimmu. Wasil man qata'aka. Wasil rahimaka. Sambung orang yang memutusmu dan sambunglah rahimmu. Wa in qata'aka, meskipun dia telah memutusmu. Wa tajawaz amman zalamaka. Dan maafkan orang yang mendzalimimu. Takun rafiqal anbiya'i wasyuhada. Kamu akan menjadi temannya para nabi dan para syuhada. Wa aqil dukhulas suq. Kurangi sering masuk pasar, ya, termasuk suka keliling di mall online. Fa innahum dhi'abun 'alaihim, karena mereka ahlus suq adalah dhi'abun 'alaihim. Makna dhi'ab, dhi'ab dan. Nah, jamak dari dzibun, karena mereka adalah serigala-serigala bagi yang lain. Fa innahum dzi'abun 'alaihim siyab, mereka adalah serigala yang berpakaian. Wa fiha maradatu syayatin. Dan di sana ada setan-setan yang jahat, baik di kalangan jin maupun manusia. Dan itulah karakter pasar. Makanya pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhalt wa idza dakhaltaha faqad lazimakal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jika kamu masuk pasar, maka kamu harus selalu siaga amar ma'ruf nahi munkar. Wa innaka la tara fiha illa munkaran, dan kamu tidaklah melihat di sana kecuali kemungkaran. Faqum ala tarfiha, karena itu berdirilah di ujungnya. Faqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa asyhadu anna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ucapkan kalimat ini ketika masuk pasar. Faqad balagana, karena telah sampai kepada kami berita, sehingga Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan riwayat ini secara balagan. Sampai riwayat, namun perawinya tidak beliau sebutkan. Ya, beliau tidak memperdalam membahas lebih lanjut. Namanya riwayat secara balagan. Telah sampai kepada kami riwayat bahasanya yuktabu liqa'iliha, orang yang mengucapkan kalimat ini dicatat untuknya bikulli man fisuki ajamiyin au fasihin ashru hasanatin. Setiap orang yang berada di pasar, baik orang Arab maupun yang non-Arab, masing-masing 10 pahala. Sehingga kalau di pasar ada 1000 penduduk pasar atau 1000 pengguna pasar itu apa? Peserta, pengguna, penduduk atau apa? Pengunjung. Bukan cuma pengunjung. Ya, pokoknya orang yang ada di pasar gitu aja. Jika ada 1000 orang yang berada di pasar, berarti kita mendapatkan pahala 10 kali lipatnya, 10.000-nya. Wala tajlis fiha waqdi hajataka wa anta qa'imun yaslam lakatinuka. Dan jangan duduk di pasar, selesaikan urusanmu sambil berdiri, maka agamamu akan selamat. Jadi kalau di pasar, secepat mungkin segera keluar. Nasihat beliau tentang pasar. Wa iyyaka ayyurafiquka ad-dirhama fa innahu atamma li aqlika. Wala tamna'anna nafsaka min al-hawal halawati fa innahu yazidu fil hilmi. Dan hindari, jangan berpisah dengan dirham, karena ini bisa menyempurnakan akalmu. Wallahu a'lam maknanya apa. Mungkin selalu diminta untuk sangu tiap hari ya. Dan jangan halangi dirimu min al-halawah, untuk mengkonsumsi manis-manisan, karena ini bisa menambah kelembutan seseorang. Wa alaika billahmi wala nadima alaihi wala tada'hu 40 yawman fa innahu yusi'u khuluquka. Dan kamu harus makan daging, wala nadima alaihi, apa, dan jangan menyesalinya. Dan jangan tinggalkan daging lebih dari 40 hari. Fa innahu yusi'u mungkin khalqaka, karena ini akan memperburuk fisikmu. Bukan khuluq deh, tapi khalqa. Saran beliau pokoknya setiap 40 hari minimal pernah makan daging. Ini mahasiswa yang berat kayaknya. Wala taruddut tiba, jangan menolak minyak wangi. Fa innahu yazidu fid dimagh, karena minyak wangi menambah sel otak. Wallah alam. Nah, lanjutannya tentang masalah makanan-makanan dan tentang adab-adab keseharian, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya.